Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Baik, saya masih dalam rangkaian memberi beberapa pendahuluan. Pendahuluan berikutnya berkaitan dengan penulis buku. Kita perlu mengenal sedikit dari biografi penulis buku ini. Ya, penulis buku ini kunya beliau Abu Ibrahim, namanya Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail ibn Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Ya. Dan nisbah Al-Muzani ini nisbah terkenal ya kepada Muzainah. Muzainahnya sendiri itu adalah kabilah yang masyhur. Beliau berdomisili di Mesir. Lahir pada tahun 200 atau lahir pada tahun 175 Hijriah. Ya, dan disebutkan bahwa beliau berasal dari keluarga yang cinta kepada ilmu dan semangat di dalam menuntut ilmu. Sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Al-Muzani memiliki saudara perempuan juga menghadiri majelis Imam Syafi'i. Menghadiri majelis Imam Syafi'i. Dan ini adalah hal yang dimaklumi bahwa yang menuntut ilmu di masa dahulu itu bukan hanya laki-laki saja, tapi kaum perempuan pun telah menuntut ilmu. Ya. Bahkan ada di dalam biografi rawi-rawi hadith sejumlah nama dari para perempuan salihah, para periwayat hadith. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu di tengah umat ini, laki-laki maupun perempuan, memiliki perhatian yang indah terhadap ilmu agama. Imam Al-Muzani rahimahullah tidak memiliki banyak guru sebagaimana para ulama yang lainnya, dikarenakan beliau tidak dikenal memiliki rihlah perjalanan keluar dari Mesir. Maka dari guru beliau yang disebut adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang kedua Ali bin Ma'bad bin Syaddad Al-Basri. Yang ketiga adalah Al-Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i. Iya. Dan yang keempat adalah Asbak ibn Nafi' Al-Umawi Al-Misri. Para ulama menyebutkan bahwa beliau tidak memiliki banyak guru karena beliau sangat lama mulazama dengan Imam Syafi'i. Dan memang dimaklumi pada sebagian ulama Mereka mulazamah dengan gurunya tahunan, bahkan puluhan tahun. Iya. Sama dengan Muzani di sini. Beliau mulazamah duduk belajar dari Imam Syafi'i tahunan. Ulama yang seperti ini banyak. Sufyan bin Uyainah, beliau mulazamah dengan gurunya Amr bin Dinar 20 tahun. Sampai ketika Amr bin Dinar sudah tua, bicaranya tidak begitu jelas oleh orang lain, Ali bin Uyainah, dia tahu gurunya mau berucap apa. Baru mulutnya bergerak, Ibnu Uyainah sudah tahu guru ini mau baca hadits yang mana. Ya, karena lamanya dia apa? Mulazamah. Dan sebagian ulama kadang ya duduk guru dengan guru karena dalam waktu yang lama, karena mereka menganggap duduknya di majelis ilmu itu banyak kebaikannya, banyak keberkahan yang kadang tidak diperhitungkan datangnya. Iya. Dan Imam Al-Muzani sendiri, beliau berkata bahwa beliau membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i lebih dari 500 kali dia baca. Setiap kali dia baca, maka dia dapatkan faedah pada bacaan itu, apa yang dia tidak ketemukan di bacaan sebelumnya. Iya. Dan disebutkan, dan ini karena metode mulazamah yang lama ini, sampai kadang ada yang berjelek sangka pada sebagian ulama. Ya, seperti disebutkan di biografi Abdullah bin Wahab al-Misri, ya, ada yang mencelanya di majelis Imam Malik. Karena katanya beliau pernah diketemukan tidur di majelis Imam Malik. Ya. Dan ini dijawab oleh para ulama bahwa beliau, ya, kalaupun itu terjadi tidak masalah. Sebab beliau sudah mendengar muwatta dari Imam Malik sudah banyak kali. Iya, berbeda dengan orang yang baru pertama kali duduk, ya ini harus apa mendengarnya dengan seksama, menghadiri seluruh majelis. Ya, orang yang sudah berulang kali mendengarnya, maka kadang hal tersebut terjadi dan itu tidak dipermasalahkan. Iya. Baik. Dan ini Imam Al-Muzani, walaupun guru beliau tidak banyak, tapi beliau memiliki guru. Itu sebenarnya dalam menuntut ilmu seperti itu. Harus ada guru yang membimbing. Harus ada guru yang membimbing. Karena ilmu agama itu datang kepada kita melalui perantara guru. Nabi mengambil wahyu itu dengan perantara Jibril. Dan para sahabat mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat berguru kepada Nabi. Para tabi'in, murid-murid sahabat mengambil dari para sahabat. Demikian dari masa ke masa. Dan ini metode dalam belajar. Iya. Metode dalam belajar. Ya, tidak ada metode otodidak dalam belajar agama. Iya. Kalau di ilmu yang lain, ya mungkin saja. Sebab risiko salah di situ, kadang tidak berbahaya. Kadang ya. Ya, walaupun banyak hal yang menimbulkan bahaya kalau tidak lengkap ilmunya. Kalau tidak apa? Tidak lengkap ilmunya. Ya, ini tidak berlaku di bidang agama saja. Bahkan kadang di bidang yang lainnya. Karena itu di akhir kitab Fatawa Al-Hamawiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa alam ini dirusak oleh 4 orang. Yufsidul alam arba. Ada 4 orang yang merusak alam ini. Yang pertama adalah nisfu mutakallim. Yang kedua adalah nisfu faqih. Yang ketiga adalah nisfu nahwi. Dan yang keempat adalah nisfu tabib. Ya. Kata beliau, alam ini dirusak oleh 4 orang. Yang pertama adalah 1/2 ahli akidah. Ini seperdua, tidak lengkap, setengah-setengah ilmunya. Yang kedua, seperdua ahli fikih. Ya. Belajar fikih cuma setengah-setengah, hanya seperduanya saja. Belum jadi ahli, baru seperdua ahli. Dan yang ketiga, seperdua ahli nahu. Dan yang keempat, seperdua tabib. Seperdua tabib. Ini empat orang yang merusak alam semesta. Yang pertama, dia rusak agama. Ya, seperdua ahli akidah ini merusak agama. Yang kedua, seperdua ahli fikih ini merusak negara-negara. Sebab kalau dia salah dalam ketentuan fikih, itu akibatnya bukan satu orang saja. Negara saja bisa hancur. Kalau salah dalam apa? Dalam ketentuan fikih. Ya. Dan yang ketiga, yang merusak alam adalah seperdua ahli nahu. Karena dia merusak lisan. Merusak lisan. Dan yang ketiga adalah seperdua tabib. Karena dia merusak badan. Merusak badan. Karena itu ilmu diambil. Ya, diambil dari sumbernya secara lengkap. Bidang apa sih ya? Iya. Tidak ada dalam hal-hal yang seperti ini main otodidak. Lihat saja. Oh, dia hanya melihat. Ya, memperhatikan. Ya. Kemudian dia tiru seperti itu. Ya, harus dia pelajari ilmunya, kedetailannya, rahasianya. Ya. Agar supaya dia tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Demikian pula ilmu agama ini. Diambil dari guru. Ya. Guru mengarahkan, memahamkan. Sehingga kalau seorang di dalam bacaannya dia keliru, guru akan menegurnya. Akan meluruskan pemahamannya. Akan meluruskan pemahamannya. Iya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian. Kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebabnya karena seorang mengambil ilmu bukan dari guru. Dia baca sendiri. Dia pahami sendiri. Ijtihad sendiri. Iya. Dan ini dari kekeliruan seorang penuntut ilmu. Salah jalannya dalam belajar. Tul dia punya semangat, Masya Allah, rajin membaca, rajin mutala'ah, rajin membahas. Ya, tapi dia tidak ambil dari guru, dasarnya dan kunci-kuncinya, maka ini akan memasukkan dia ke dalam banyak hal yang membahayakannya. Karena itu dari dahulu dikatakan, man kana syekhuhu kutubah yaglibu khata'uhu sawabah. Siapa yang gurunya adalah buku-buku, maka kesalahannya akan mendominasi kebenarannya. Iya, akan lebih banyak dia salahnya. Akan lebih banyak dia berbuat hal yang salah dan keliru. Inilah banyak pemahaman-pemahaman, apalagi di belakang ini. Pemahaman-pemahaman muncul, kekeliruan pemahaman. Ya, akibat dia hanya baca buku saja. Tidak mempertanyakan masalah itu kepada guru. Orang yang ahli. Ya, ulama yang dipercayai keilmuannya. Ya, dan yang menjadi repot. Masuk bukan di pembahasan kecil. Pembahasan-pembahasan besar. Berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan masalah keimanan. Berkaitan dengan hukum pengkafiran. Berkaitan dengan masalah penetapan sebuah negeri, dianggap negeri Islam atau negeri kafir. Ini bukan masalah-masalah kecil. Iya. Yang seperti ini tidak cukup seorang itu. Dia baca, hanya mengambil dari bacaan buku saja. Ya. Dia simpulkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari Ibn Al-Qayyim. Dan dia sendiri kadang tidak memahami apa maksud ucapan dari ulama-ulama tersebut. Iya. Baik. Jadi ini dari hal yang perlu saya ingatkan di biografi penulis di sini berkaitan dengan masalah mengambil ilmu dari guru. Dan beliau memiliki banyak murid ya, sebab ya keberadaan beliau sebagai seorang yang dikenal oleh para ulama, dipuji ilmunya oleh para ulama di masanya. Ya. Karena beliau ini dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Dan dipuji oleh para imam yang lainnya di masa beliau. Maka wajarlah kalau manusia banyak yang mengambil ilmu dari Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Baik, ini secara global yang berkaitan dengan biografi beliau. Ya, rahimahullahu ta'ala. Baik, yang sudah masuk waktu Isya adzan dulu. Baik, sebelum kita membaca risalah Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, perlu saya terangkan bahwa akidah di kalangan as-salaf rahimahumullahu ta'ala itu adalah perkara yang dikenal dan memiliki ciri-ciri. Ada karakteristik yang dengannya akidah as-salaf itu dikenal. Iya. Karena itu ciri-ciri umum dari akidah salaf. Yang pertama, dia adalah akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersumber dari tuntunan Al-Quran dan bersumber dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada satu masalah akidah pun yang dibahas oleh para ulama kecuali telah diterangkan pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mungkin di buku ini membaca sebuah tulisan yang mengandung intisari dan kesimpulan. Tapi kalau kita baca di buku-buku akidah yang besar yang memuat rincian akidah as-salaf, maka kita akan ketemukan urian detail dari pembahasan-pembahasan akidah itu. Diuraikan oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini indahnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Diambil dari sumber yang jelas, sumber yang terang, dasar yang disepakati. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Iya. Berbeda dengan ahlul bidah, di dalam keyakinan dan ciri-ciri akidah mereka, kadang mereka ambil dari ijtihad mereka, kadang dari pendapat-pendapat mereka. Kalaupun diambil dengan menggunakan sebagian dalil, itu hanya memakai sebagian dalil dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Dan ini ciri akidah yang keliru. Adapun ahli sunnah, kita duduk kepada siapa saja dari ulama ahli sunnah yang mengajarkan akidah, pasti mereka akan uraikan akidah itu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu yang berasal dari kantong mereka, dari pribadi mereka. Semuanya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari ciri akidah ahli sunnah, dia adalah akidah yang dibangun di atas pemahaman as-salaf. Dibangun di atas pemahaman as-salaf. Dan ini ciri pembeda. Karena sebagian ahlul bid'ah mengaku pada akidah mereka, mereka berdalilkan dengan Al-Quran, mereka berdalilkan dengan hadis. Iya. Orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, mereka punya ayat yang dia pakai untuk pendalilannya. Ketika mereka mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat, mereka juga pakai ayat untuk mendukung pengingkarannya. Sekarang perhatikan, yang dia pakai apa? Ayat Al-Quran. Ya. Tapi coba tanyakan kepadanya, kamu pahami dengan pemahaman siapa? Nah, di sini letak perbedaan. Siapa dari para sahabat yang memahami dengan pemahaman kamu bahwa Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Siapa dari a'immah yang memahami seperti itu? Siapa dari para sahabat yang memahami Allah tidak dilihat pada hari kiamat? Tidak ada yang memahami seperti itu. Kalau begitu, itu pemahaman yang keliru. Menggunakan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Iya. Dan memang dasarnya karena mereka kurang pemahaman syariat, kurang ilmu agama, kadang tidak paham ya kedetailan ilmu bahasa Arab, sehingga mereka kurang mampu memahaminya. Seperti nanti akan kita bahas di pembahasan ru'ya insyaAllah, melihat Allah, mereka berdalil dengan ayat lantarani, engkau tidak akan melihatku. Kata lan di sini diartikan oleh mereka bahwa lan bermakna nafi selama-lamanya, tidak akan dilihat selama-lamanya. Iya. Dan ini pemahaman keliru. Di dalam ayat saja ada bantahannya. Di dalam ayat saja ada bantahannya. Apalagi kalau diambil dari sisi bahasa Arab, di penggunaan lan di situ. Mereka keliru dalam memahaminya. Sebab lan dalam bahasa Arab itu tidak mesti bermakna selama-lamanya. Bahkan yang mengatakan selalu bermakna selama-lamanya, itu pendapat lemah di kalangan ahli bahasa Arab. Karena itu kata Ibnu Malik di dalam Asy-Syafi'iyah, iya, atau di dalam Al-Kafiyah, kata beliau, "Wa man ra'a An-nafy bilan mu'abbada fa qauluhu rudd wa siwahu dudda. Siapa yang berpendapat bahwa penafian dengan lan bermakna selama-lamanya, pendapat itu hendaknya kamu tolak. Dan hendaknya kamu kuatkan pendapat yang lain bahwa dia tidak bermakna selama-lamanya, penafian selama-lamanya. Ya, jadi dari sisi bahasa Arab sudah keliru di dalam memahaminya. Demikian pula yang menafsirkan istiwa diartikan istaula, ini tidak ada akarnya dalam bahasa Arab dan memberikan makna yang batil. Ya. Memberikan makna yang batil. Baik, karena itu harus diketahui bahwa memahami dengan pemahaman as-salaf, apalagi dalam pembahasan akidah, ini adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Karena Allah mengancam di dalam Al-Quran, bukan alternatif ya, mengikuti jalan as-salaf. Boleh ikut, boleh tidak. Ya. Oh, jalan mereka paling selamat, tapi jalan orang belakangan itu lebih apa? Ahkam dan lebih apa? Paham kata mereka. Dan ini keliru ya. Ya. Jalan as-salaf itulah yang paling selamat. Paling muhkam ya dan paling berpemahaman. Karena itu dalam Al-Quran kita diwajibkan mengikuti jalan mereka. Ya. Diwajibkan mengikuti jalan mereka. Allah firman was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam ayat ini dipuji para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Dan dipuji para orang yang mengikuti mereka bi-ihsan dengan baik. Ihsan di sini diartikan oleh ahli tafsir bi-itqan. Dia mengikutinya dengan itqan, dengan teliti dan seksama. Iya, betul-betul. Dia menapakinya persis, tidak ada yang keluar dari tapakan tersebut. Ibarat orang yang ibarat seorang yang mengikuti jejak-jejak telapak kaki, dia ya menginjak jejak-jejak tersebut tepat, tidak keluar darinya sedikit pun. Inilah orang yang mengikuti para sahabat dengan itqan. Maka untuk mereka dijanjikan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Disiapkan untuknya sorga-sorga, mereka kekal di dalamnya, dan disebut bahwa itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Maka ini menunjukkan kewajiban mengikuti mereka. Ya, sebab kalau tidak diikuti, kita tidak akan mendapatkan keberuntungan ini. Allah tidak ridha kepada kita, tidak disiapkan untuk kita sorga, dan tidak ada keberuntungan. Ya, bahkan di ayat yang lain diberi ancaman yang sangat keras terhadap siapa yang keluar dari jalan as-salaf. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mengikuti jalan, barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Ancaman yang sangat keras. Bagi siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Iya. Yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum masuk di dalamnya paling awal. Iya. Sebab mereka adalah kaum mukminin di masa itu. Siapa yang keluar dari jalan para sahabat, maka itu adalah tanda orang-orang yang diancam di dalam ayat. Dibiarkan larut dalam kesesatannya dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan hadith-hadith mutawatir dari Nabi SAW. Kewajiban mengikuti jalan mereka. Iya. Ini bukan ucapan seorang dari manusia sembarangan. Tapi ini adalah ucapan dari Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para Nabi dan para Rasul. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasi para sahabat. Iya. Kata beliau, "Khairun nasi qarni Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di I'lamul Muwaqqi'in, di sela pembahasan beliau menguraikan tentang hujjah ucapan sahabat, beliau terangkan bahwa di dalam hadis ini terdapat pendalilan kewajiban mengikuti ucapan sahabat. Andai kata ucapan mereka bukan hujjah, maka tidak mungkin mereka disebut sebagai sebaik-baik manusia. Disebut sebagai apa? Sebaik-baik manusia. Iya, dan sepakat para ulama tentang hal ini. Tidak ada silam pendapat di karangan as-salaf. Iya. Tentang kewajiban mengikuti jalan para ulama as-salaf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan semua orang kenal siapa Ibnu Qudamah. Orang yang belajar fikih tahu Ibnu Qudamah siapa. Orang yang sangat mengerti madhab-madhab, ucapan-ucapan para ulama di berbagai negeri dengan perbedaan masa dan waktu. Ya, beliau mengetahui ucapan-ucapan para ulama dari masa sahabat hingga di masa beliau. Ya. Dan beliau kalau menukil kesepakatan di fikih itu sering dijadikan patokan oleh para ulama. Ibnu Qudamah menukil kesepakatan. Sebab beliau memang diterima dalam hal ini karena keluasan ilmunya. Khusus untuk mengikuti jalan para as-salaf, Ibnu Qudamah menukil kesepakatan di dalam kitab beliau Dammut Ta'wil. Kata beliau, faqad thabata wujubu ittiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma', dan telah syah, telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menurut kesepakatan para ulama. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan akan hal ini. Kata beliau di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, yaitu di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab as-salaf, jalan as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepada madhab as-salaf ini. Tidak ada aib baginya. Bahkan wajib untuk menerima jalan as-salaf menurut kesepakatan ulama. Karena madhab as-salaf itu tidak ada lain kecuali kebenaran. Iya. Karena itu di dalam sejarah, dan kita membaca sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang, dan ini juga dari kelengkapan ilmu-ilmu umat Islam, para ulama kita, ya, di dalam buku-buku akidah dan di dalam buku-buku sejarah al-firaq, mereka telah menulis, ya, penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan kelompok-kelompok yang menyimpang itu, sebab utama penyimpangan mereka, salah satu dari sebab utama penyimpangan mereka adalah tidak mengikuti jalan as-salaf. Ya, keluar dengan pemahaman sendiri. Keluar dengan pemahaman sendiri. Maka siapa yang keluar dari jalan as-salaf, jalan para sahabat, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka inilah yang akan membuat dia menyimpang dari jalan yang lurus. Karena itu ciri dari akidah ahli sunnah, ya, selain dari mereka uraikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka pahami sesuai dengan pemahaman as-salaf. Sesuai dengan pemahaman as-salaf. Ya. Karena itu para ulama kita, secerdas apapun dia dalam pembahasan akidah, tidak ada dia menukil akidah dari ijtihadnya sendiri, tapi diambil dari gurunya. Imamul Bukhari rahimahullah, beliau menguraikan sejumlah pembahasan akidah. Iya. Dan beliau ambil pembahasan akidah itu dari lebih. Ya, beliau ambil, beliau terima dari gurunya yang lebih dari 1000 orang. Ya, semuanya sama ucapannya. Dalam pokok-pokok akidah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Iya. Maka ini penukilan dari para ulama tentang akidah. Iya. Dan akidah Imam Al-Bukhari ini disebut oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, sanadnya sahih kepada Imam Al-Bukhari. Iya. Perhatikan ya bagaimana satu pembahasan akidah diambil dari apa? 1000 guru. Ya. Imam Al-Bukhari di awal risalah itu, pembahasan akidah itu, beliau sebutkan bahwa iman adalah qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan. Beliau nukil, beliau ambil dari apa? Lebih dari 1000 guru. Luar biasa. Jadi, ya, tiap kali ketemu guru, dia tanya, iman itu apa? Gurunya menjawab, qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Kalau tidak seperti itu, berarti Al-Bukhari duduk kepada gurunya dan mendengar guru itu menerangkan bahwa iman adalah apa? Qaulun wa amal. Dan ini menunjukkan kedetailan as-salaf, ya, dalam mempelajari akidah. Mereka hanya menukil, ya, mengambil dari guru, gurunya mengambil dari guru, bersambung kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu tidak diketemukan di dalam akidah as-salaf itu, dalam pokok-pokok akidah as-salaf ada silam pendapat di kalangan as-salaf. Dan ini ciri karakteristik akidah as-salaf yang ketiga. Atau ya, salah satu ciri akidah as-salaf, ya, dan ini mungkin yang ketiga, ya, yang kita terangkan di sini. Bahwa di antara ciri akidah as-salaf itu, dia adalah akidah yang siapa yang meyakininya, dia akan teguh di dalamnya. Semakin bertambah keyakinan. Ya. Tidak dikenal di dalam akidah as-salaf ada kebingungan, kebimbangan, keraguan. Ya. Dan ini ciri akidah yang benar. Karena itu adalah sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. La raiba fihi. Dan Allah berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka akan dapatkan di dalam Al-Quran silam pendapat yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Iya. Karena itu akidah salaf, ya, adalah akidah yang tidak ada silam pendapat dalam pokok-pokoknya. Pokok-pokok pembahasan akidah itu. Betul, di pembahasan cabang kadang ada, ya, sebagian masalah. Seperti misalnya Nabi ketika dilakukan perjalanan ke langit, apakah beliau melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya? Ya, ini cabang permasalahan, ya, di dalam akidah. Jelas, ya? Dan ini pun para ulama membicarakannya dengan dalil. Menguraikannya dengan dalil. Dan pembahasan yang seperti ini sedikit, dihitung pakai jari. Ya, di pokok-pokoknya tidak ada silam pendapat dari dahulu hingga hari ini. Karena itu, Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, ya, beliau menulis, ya, salah satu ciri utama dari akidah as-salaf itu, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tidak ada kontradiksi. Berbeda dengan akidah di kalangan ahlul bidah. Ya, orang yang masuk di dalamnya tambah bingung. Ya. Ibarat benang yang sudah kusam, yang sudah kusut, ya. Dengan pemikiran-pemikiran bidah tersebut, benang itu bertambah kusut, bukannya diluruskan, diikat dengan baik, tapi bertambah kusut di dalamnya. Dan inilah akidah-akidah yang keliru. Akidah-akidah yang keliru. Adapun akidah as-salaf tidak seperti itu. Iya. Perhatikan misalnya bagaimana ahlul bidah itu di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beraneka ragam ucapan mereka. Beraneka ragam. Ada yang mengingkari seluruh nama dan sifat kecuali sifat al-wujud. Iya. Ini orang-orang Jahmiyah. Dan orang-orang Jahmiyah ini adalah pencetus dalam penafian nama-nama dan sifat. Iya. Bahkan kelompok Jahmiyah ini yang mewarnai kelompok-kelompok yang lainnya. Iya. Warnanya beraneka ragam. Ada yang penuh warnanya seperti warna Jahmiyah, dan ada yang terpengaruh dengan warna Jahmiyah. Karena itu, di antara ahlul bidah seperti Mu'tazilah, mereka menetapkan nama mengingkari sifat. Iya. Di antara mereka, ya, ada yang seperti di kalangan orang-orang Qullabiyah, mereka menetapkan sifat dzatiyah adapun sifat fi'liyah ikhtiyariyah mereka tidak tetapkan. Ya. Di kalangan orang-orang Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. 7 sifat nama mereka tetapkan, sifat hanya 7 yang mereka tetapkan. Di kalangan orang-orang Maturidiyah ditetapkan 8 sifat, ada tambahannya. Ya. Jelas, ya? Bagaimana mereka yang dasar pemahamannya itu mengambil dari Jahm bin Safwan, tapi belakangannya berbeda di dalam apa? Hitungan. Karena Jahm bin Safwan ini memberi pengaruh kepada orang-orang yang datang setelahnya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ya. Lida taqassamati at-tawa'ifu qawlahu wa tawarathuhu irthi dhistahmani lam yanju turran min aqwalihi siwa ahli al-hadith wa syi'ati al-Qur'an. Tadi kata Ibnu Al-Qayyim, karena itu kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Jahm bin Safwan itu membagi-bagi pendapat pendapat Jahm bin Safwan di tengah mereka. Seakan-akan mereka itu membagi warisan. Ya, seakan-akan apa? Membagi warisan. Tidak ada yang selamat dari ucapan Jahm bin Safwan ini. Seluruhnya, seluruh kelompok, tidak ada yang selamat dari pemikiran menyimpan Jahm bin Safwan ini. Kecuali satu kelompok saja. Yaitu Ahlul Hadith dan pengikut Al-Quran. Ahlul Hadith dan pengikut Al-Quran. Hanya Ahli Sunnah, ya orang-orang di atas akidah salaf yang selamat darinya. Selamat darinya. Iya. Jadi itu ucapan-ucapan mereka. Kita masuk ke satu kelompok secara detail misalnya. Kelompok Asy'ariyah. Ya. Mereka tetapkan 7 sifat. Ini di kalangan orang-orang dahulu mereka. Ya. Datang orang belakangannya. Seperti ya apa Al-Imamul Haramain. Ya. Dia menambah sifat yang ke-8. Dia tambah apa? Sifat yang ke-8. Ya. Dan dimaklumi di kalangan orang-orang Asy'ariyah, mereka silam pendapat tentang makna al-kasb lebih dari 13 pendapat. Lebih dari apa? 13 pendapat tentang makna al-kasb. Ya. Perhatikan, dalam satu pembahasan, dan ini diuraikan di pembahasan takdir. Diuraikan di pembahasan takdir. Karena itu harus dipahami bahwa akidah as-salaf itu adalah akidah yang sifatnya meyakinkan. Seorang yang mempelajarinya akan semakin bertambah keteguhan di dalamnya, bertambah sabat. Iya. Dan ini termasuk keistimewaan dan karakteristik yang sangat indah dari akidah salaf itu. Kemudian yang keempat dari ciri akidah salaf, dia adalah akidah yang di atas fitrah. Akidah yang di atas fitrah. Mencocoki fitrah manusia. Iya. Dan ini ciri akidah yang benar. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah yang Allah memfitrahkan manusia di atasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi atau membuat anak ini menjadi Majusi, menjadi Nasrani, atau membuat anak ini menjadi apa? Menjadi Majusi. Jadi asalnya di atas fitrah. Maka fitrah ini itu yang mencocoki keislaman. Yang keluar dari mana keislaman, maka itu tidak disebut di atas fitrah. Tidak disebut di atas fitrah. Iya. Dan akidah Ahli Sunnah mencocoki fitrah manusia. Sejalan dengan apa? Sejalan dengan fitrah manusia. Iya. Karena itu diantara ya, hujjah yang sangat kuat dari salah seorang tokoh yang disebut dengan Al-Hamadani. Ya, saya lupa namanya, cuman gelarnya atau nisbatnya Al-Hamadani dari penduduk Irak. Ya, dia mendebat salah satu dari tokoh yang mengingkari apa? Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari sifat berkaitan dengan istiwa. Iya. Ada yang mentakwil di dalam hal tersebut. Maka Al-Hamadani hanya berkata, baik, tidak usah kita disibukkan dengan hujah-hujah kamu itu secara akal. Sekarang kami punya fitrah. Allah itu di atas langit. Bagaimana caranya kami membohongi fitrah kami? Iya. Nah, maka si tokoh ini bingung menjawabnya. Iya. Dia memukul kepalanya sambil berkata, Al-Hamadani ini telah membuat saya bingung. Iya. Telah membuat saya apa? Saya bingung. Nah, ini perhatikan. Akidah yang mereka bela, ya, mereka menulis buku-buku tentangnya, ya, membuat majelis untuk menerangkan akidahnya, ya, dihujjah dengan satu hal saja, bagaimana kita tanggapi fitrah kita? Sudah bingung tokohnya. Ya. Jelas ya? Karena itu ciri dari akidah yang benar, dia adalah akidah yang mencocoki fitrah manusia. Mencocoki fitrah manusia. Baik. Kemudian dari ciri akidah yang benar itu, dia adalah akidah yang tidak bertentangan dengan akal. Iya. Karena akal yang sehat itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak mungkin. bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Quran diturunkan dan di sebagian ayat dikatakan la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berakal. Ya, supaya kalian apa? Berakal dengannya. Ya, dan ini kaidah agung, kaidah tetap. Ya, kaidah tetap bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak pernah bertentangan dengan akal. Karena itu dari kekeliruan sebagian orang di masa ini, ya, ada yang menulis tentang kelompok Mu'tazilah. Dan dimaklumi ya, Mu'tazilah ini adalah kelompok yang apa? Kelompok yang menyimpang. Ya, kelompok Mu'tazilah dia sebut dengan nama Al-Aqlaniyun. Ya, katanya Al-Aqlaniyun, mengikuti akal. Ya. Betul mengikuti akal, tapi itu akal rusak yang dia ikuti. Kalau akalnya benar, tidak mungkin seperti itu. Karena itu penggunaan Aqlaniyun itu tidak cocok. Ya, penggunaan yang tidak benar. Ya, sebab akal yang sehat itu tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini faedah sering diingatkan oleh guru kami, Syekh Mukbil rahimahullah. Bahwa itu adalah penggunaan yang salah. Menyebut aqlaniyun diarahkan kepada orang yang keliru apa? Keliru dari sisi akalnya. Sebab asal pada akal itu adalah tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Penyimpangan di masalah dia mendahulukan akalnya. Iya. Sehingga ia menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan akal. Iya. Ini sudah merupakan musibah yang menimpa banyak manusia. Iya. Dari masa dahulu hingga belakangan. Iya. Dari masa dahulu hingga belakangan. Sampai seperti Muhammad Rashid Ridha misalnya, ya, penulis apa namanya Tafsir Al-Manar, ya, dia menolak sejumlah dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena dianggap tidak cocok dengan akalnya. Ya, tidak cocok dengan akalnya. Contoh, saya beri contoh. Hadits disepakati riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tidak ada dari ulama terdahulu yang pernah mengkritik hadits ini. Ya, hadits yang riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Ya, kira-kira ada yang berani mengatakan hadits Bukhari dan Muslim lemah? Hah? Kalau ada pendahulunya, orang-orang selevel Al-Bukhari dan Muslim, ya itu mungkin saja dikasih udur ya. Tapi ini enggak ada pendahulunya. Datang seenaknya saja melemahkan. Ya. Alasannya apa? Alasannya karena ini bertentangan dengan akal. Hadisnya itu diterangkan kalau matahari terbenam, ya. Maka disebutkan bahwa matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala hingga matahari diizinkan untuk terbit dari arah timur. Demikian setiap hari matahari itu. Hingga Allah berfirman, terbitlah kamu dari arah barat. Ya. Sehingga terjadilah apa? Hari kiamat. Jelas ya? Nah, ini tidak masuk akal, katanya. Kenapa? Ya, kalau matahari itu sujud di bawah arsy, ya. Kok matahari masih di kita sudah malam, tapi di sana mataharinya masih nampak. Ya. Maka ini hadis tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal, ini dasarnya, maka dicarikan alasan bagaimana cara bisa melemahkan hadisnya. Jelas ya? Kalau sudah seperti ini keadaannya, ini bisa merusak banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya pembahasannya sederhana. Ya, akalnya saja yang rusak. Kalau akalnya sehat, gampang saja berpikirnya. Ya, bukankah Allah Maha Mampu atas segala sesuatu? Ya, selesai. Iya kan? Ya, sekarang dia akalnya yang terbatas. Ya, pada dirinya saja dia punya ruh, dia tidak tahu ruhnya bagaimana bentuknya. Dia ingin masuk di dalam mengurusi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan. Ya, dengan ketentuannya, dan Allah Maha Mampu, Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Ya. Jelas ya? Maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi seorang yang ingin mempelajari akidah yang benar. Akidah yang benar itu adalah akidah yang mencocoki akal yang sehat. Ya, tidak bertentangan antara Al-Qur'an dan Sunnah dengan akal yang sehat tersebut. Nah, kemudian di antara ciri akidah Islam itu, dan banyak sebenarnya ciri-ciri lainnya, hanya mungkin saya batasi dengan ini ciri yang terakhir ya. Saya sebutkan bahwa akidah Ahli Sunnah dia adalah akidah yang pertengahan. Tidak dikenal ada ekstrim di dalamnya ada dan ada menyepelekan. Iya. Sebab sumbernya berasal dari Islam yang pertengahan. Allah telah menjelaskan keberadaan umat ini. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Dan kita dilarang berlaku ekstrim. Berlebihan. Iya. Berlebihan. Karena itu Nabi SAW bersabda, لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَ إِيْسَ بِمَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku seperti orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Sungguhnya saya, kata Nabi, hanyalah seorang hamba. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau berikan dua kalimat. Kalimat hamba dan kalimat Rasul. Kalimat hamba bantahan untuk mereka yang berlebihan pada Nabi. Beliau juga hanya hamba. Dan kalimat Rasul ini bantahan terhadap orang yang menyepelekan terhadap kedudukan Nabi. Betul beliau manusia biasa. Sama dengan kita. Hamba Allah. Tapi beliau dilebihkan oleh Allah sebagai apa? Seorang Rasul. Maka ini kalimat pertengahan. Iya. Dan Rasulullah SAW telah menyebut bahwa mereka yang berlebihan, iya, itu adalah sebagai sifat yang membinasakan, hal yang membawa kepada kehancuran, dan banyak lagi celaan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah SAW tentang hal ini. Iya. Kemudian di sini juga dari pembahasan yang ingin saya ingatkan dan pendahuluan ini termasuk hal yang banyak saya uraikan, banyak saya sampaikan, akan mungkin hampir di setiap pembahasan akidah saya sampaikan. Karena ini memang poin hendaknya kita selalu mengingatnya. Kita punya kesadaran terhadapnya. Harus kita ketahui bahwa mempelajari akidah yang benar itu adalah sumber segala kebahagiaan. Iya. Karena di dalam kemanfaatan mempelajari akidah, iya, terdapat kemanfaatan yang sangat banyak, tidak terhingga. Di antara kemanfaatan seorang mempelajari akidah yang benar adalah dia mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Iya. Sebab para nabi dan para rasul ini adalah inti dakwah mereka. Ini adalah misi utama mereka di dalam mendakwakan agama. Yaitu bagaimana manusia hanya beribadat kepada Allah dan menjauhi segala taghut. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jatanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmatnya yang terbesar. Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dipilih dari para rasul agar supaya para rasul menyampaikan, memperingatkan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepada aku. Para rasul menyampaikan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepada aku. Iya. Di surah Al-Anbiya, Allah terangkan setiap nabi seperti itu. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا نَفَعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya. Sembalan. Iya. Apa? Tidak, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadaku, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Nah, maka ini dakwah para nabi dan para rasul. Dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu kita hendaknya menjaganya, memeliharanya. Memeliharanya. Iya. Dan dari tipu daya syaitan, kadang seorang sudah mengenal sunnah. Sudah mengenal sunnah. Tapi dia lalai dalam mempelajari apa? Dalam mengkaji dan mengajarkan buku-buku akidah. Ya betul di lisannya salafi itu awal kali yang diserukan adalah dakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul di lisannya. Tapi di perbuatannya menyelisihi apa yang di lisannya. Iya. Kalau dia betul salafi, iya, itu terlihat di dalam dakwanya. Bukan kerjanya tematik aja, bikin tema-tema saja. Ya. Kalau tematik saja, semua orang bisa bikin tematik. Ya. Tapi seperti yang saya singgung tadi, berkaitan dengan inti penyampaian ilmu, tariqah as-salaf, bagaimana mereka menanamkan ilmu itu. Menanamkan ilmu tersebut. Ya, di tengah umat. Dan ini yang membedakan antara salafiyun yang benar-benar salafi, ya, dan orang yang hanya apa? Mengenal sebagian dari as-salaf saja. Ya. Dan lihat dari tokoh-tokoh salafiyun, para ulamanya. Ya. Karena ini harus saya terangkan. Ya, sebab saya anggap sebagian dari ulama kita dizalimi oleh perbuatan sebagian orang, dijelekkan nama mereka. Iya. Oleh sebagian orang. Betul dari sikap ahli sunnah keras terhadap ahlul bidah. Iya. Dan itu adalah pokok memang keyakinan yang akan kita terangkan. Dan itu adalah ibadah, kita akan jelaskan nanti pada akidah Imamul Muzani. Iya. Tapi menggambarkan ulama kita kerjanya hanya itu saja. Iya. Ini adalah hal yang tidak benar. Nah, tidak terhitung berapa banyak buku-buku akidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Iya. Diajarkan oleh para ulama kita. Nah, seperti guru kami Syekh Rabi' Hafizahullah. Ya, demikian pula Syekh guru kami Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, Syekh Mukbil. Ya. Nah, rahimahullahu taala. Ini semua dari para guru kami. Ya, dan ulama terkenal di masa ini. Ya, dan lihat di bagaimana pelajaran-pelajaran mereka. Pelajaran-pelajaran mereka. Buku-buku as-salaf yang mereka takrir. Mereka tanamkan. Tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mau kebaikan untuk umat. Memberikan taksir. Dan ini menjadi pondasi di tengah fitnah. Menjadi pondasi di tengah fitnah. Jangan ketika terjadi masalah, gampang sekali ribut. Gampang sekali gamang. Ya. Ini ciri dari kurangnya pemahaman akidah. Ya. Kurangnya dari manhaj salaf. Ya, di tengah umat. Maka harus ditanamkan. Dan harus diketahui jalan salaf itu apa sebenarnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan jalan salaf? Lihat bagaimana secara mendetail bagaimana para ulama kita. Ya, di dalam mendidik. Di dalam mengajarkan ilmu itu kepada umat. Nah. Ini. Dan saya sendiri mengetahui bahwa Syekh Mukbil kadang. Di sebagian muridnya ada ingin mengajarkan sebagian buku-buku. Dan buku-buku itu adalah karya ulama belakangan. Ya, dan beliau tidak izinkan untuk diajarkan di pondoknya. Beliau hanya senang yang diajarkan dari buku-buku apa? Ulama salaf terdahulu. Sebab itu sudah cukup, kata beliau. Itu sudah apa? Sudah cukup. Iya. Dan ini pokok yang hendaknya dipahami, ya, dan diperhatikan. Pokok yang hendaknya dipahami dan diperhatikan. Dan perhatikan dari apa keberadaan guru-guru kita, ya, bagaimana pelajaran-pelajaran mereka, ya, sampai dimaklumi oleh kawan-kawan, apalagi yang pernah di Medina, ya, bagaimana Syekh Shalal Fauzan, ya, pernah ke Medina, dan ini setahu saya belum pernah berulang, ya, hanya sekali saja beliau bikin daurah di Masjid Nabawi, ya, ini bikin daurah ya, Masjid Nabawi. Yang datang Syekh Shalal Fauzan. Iya. Tema daurahnya membahas kitab. Ingin diselesaikan kitabnya. Ya. Tahu tema daurahnya apa? Ya, kitab Salasatul Usul. Iya. Tiga landasan utama. Itu tentang bagaimana menjawab pertanyaan di alam kubur. Iya. Jelas ya, ini di majelis sudah pernah khatam semua Salasatul Usul. Hah? Coba diangkat tangan yang sudah pernah khatam. Coba saya melihat. Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Kalau gak ada yang angkat tangannya, berarti saya anggap semuanya belum pernah khatam ya. Hah? Ini dari masuk, dari apa? Hal yang hendaknya kita pertanyakan pada diri kita. Iya. Ini dari akidah dasar. Dari akidah apa? Akidah dasar. Kalau begitu di daurah yang akan datang nanti, kita belajar Salasatul Usul. Bagaimana? Setuju? Hah? Ya baik. Jadi beliau datang ke Masjid Nabawi mengajarkan itu. Ya. Perhatikan siapa yang hadir. Ulama-ulama di kota Madinah hadir. Ya, dokter-dokter hadir di situ. Dan sebagian ikhwan mengabarkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kadang di sebagian majelis beliau juga hadir. Ya. Perhatikan ya. Bagaimana metode para ulama kita menanamkan ilmu? Menanamkan ilmu. Ya. Terjadi berbagai masalah di Saudi, sebagaimana umumnya di negeri-negeri Islam. Dan ketika masalah terjadi, yang unik dari para ulama kita, ya, aktivitas mereka dalam mengajarkan ilmu semakin banyak. Mereka semakin sibuk mengajarkan ilmu. Ya. Ini ciri ulama ahli sunnah. Ya, beda dengan sebagian tempat. Kalau sudah ribut akan suatu, ya, mana aktivitas ilmunya berkurang. Ya. Dan ini tanda bahwa sudah termakan fitnah. Sudah dirusak oleh fitnah. Nah, kita harus diperbaiki. Seorang harus membenahi diri, memperbaiki diri. Dia lihat apa ciri akidah itu. Ya, yang dengannya dia dimuliakan. Ini dakwah para nabi dan para rasul. Perhatian terhadap akidah. Perhatian terhadap apa? Ilmu akidah. Ya. Karena itu seorang harusnya, ya, harusnya dia jujur terhadap dirinya. Ya. Dan bahasa yang lebih bagus, mungkin dia kasihani dirinya sendiri. Dia kasihani dirinya sendiri. Kira-kira apa yang kita akan siapkan nanti? Terkait kita berada di alam kubur, bagaimana kita menjawab pertanyaan para malaikat? Ya. Yang seorang kalau tidak mampu menjawab, ya, akan dipukul dengan mitraqah. Mitraqah ini kata Nabi yang dikata dipukul ke Gunung Uhud akan hancur berkeping-keping. Ya. Akan hancur berkeping-keping. Akidah yang merupakan kunci penyelamat. Seorang itu ditentukan penghuni sorga atau penghuni neraka. Kita tidak punya perhatian terhadapnya. Iya. Maka ini adalah hal yang harusnya kita tegur diri itu dengan sangat keras. Iya. Jangan ilmu-ilmu keduniaan kita punya perhatian, ya. Sekolahnya tahunan, biayanya luar biasa, tidak ada masalah. Ya, begitu sudah kerja perlu kursus, perlu ini, perlu itu. Enggak apa-apa 3 bulan, 6 bulan, ya. Tapi duduk untuk belajar akidahnya, dia pikirkan dalam setahun dia kasih waktu 1 pekan. Ya. Dia pergi ke guru siapa privat. Ya, dia pelajari ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari. Ya, ini enggak tahu apakah kita sudah berpikir ke sana atau belum. Ya, ini perlu kita pertanyakan untuk diri kita sendiri. Ya, perlu kita pertanyakan. Ya, jangan sampai kita larut di dalam kondisi dan keadaan. Memang hidup ini asyik. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah. Ya, manis, hijau. Ya. Membuai memang. Seorang masuk di dalamnya terasa. Tapi waktu terus bergulir. Ya. Dan setiap waktu ada pertanggungjawabannya. Dan yang kadang tidak disadari. Tidak disadari. Ya. Justru kalau diajak, kadang sebagian orang diajak. Ya. Untuk belajar buku-buku akidah. Ya. Ya kadang lebih senang ke pembahasan fikih. Oh, dia lebih senang ke pembahasan ini, pembahasan itu. Ya, dia lupakan dasar pokok yang merupakan dakwah para apa? Para nabi dan para rasul. Iya. Maka sekali lagi ikhwani fillah, jangan sampai seorang itu dikeluarkan. Iya. Dikeluarkan dari metode ilmiah ini. Ini metode para nabi dan para rasul. Metode para nabi dan para rasul. Karena itu saya nasihatkan di mana-mana. Ya, pada kawan-kawan yang berada di daerah. Ya. Kalau ada ustaz yang mau masuk memberikan taklim di tengah mereka, memberi daurah, ya, minta kepada ustaznya supaya diajarkan buku akidah, selesai buku akidah itu. Ya. Selesai buku akidah tersebut. Ini kalau setiap salafiyun seperti ini, ya, mengembangkan dan menanamkan, mentakrir buku-buku akidah, insyaallah taala akan sedikit masalah. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan tatkala sudah lemah di dalam pembahasan akidah dan manhajnya, ya, kesibukannya terhadap ilmu sedikit, ya, datang lagi diterpa dengan fitnah-fitnah. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kadang seorang itu goncang dan kadang seorang itu, ya, ada yang futur, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang kadang kita saksikan. Karena itu hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri, dan hendaknya dia menjadi orang yang berberkah untuk dirinya dan berberkah untuk orang yang lain. Berberkah untuk orang lain. Dan ini semuanya dengan perhatian terhadap ilmu akidah. Dan di antara manfaat mempelajari akidah yang benar akan memberikan kepada seorang hamba ketenangan di dalam hidupnya. Memberikan kepadanya as-sa'adah, kebahagiaan. Karena Allah menjamin di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Allah jamin kebahagiaan hidup dengan mempelajari akidah yang benar. Itu jaminan. Iya. Dan ini akan dirasakan oleh seorang hamba kalau dia masuk dalam rincian pembahasan akidah. Sekarang yang kita bahas di sini pembahasan global rincian akidah. Iya, dan itu insyaallah taala akan memberikan warna yang indah di dalam jiwa. Tapi kalau kita masuk lagi, lebih detail lagi, ya. Kita buka pembahasan tawakal. Satu pembahasan saja ditawakal, luar biasa nikmatnya orang yang bertawakal itu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buka pembahasan kesyukuran. Dia buka pembahasan yang berkaitan dengan keterkaitan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia buka pembahasan ar-raghabah, ar-rahbah. Dia buka pembahasan keyakinan. Dia buka pembahasan-pembahasan dari pembahasan akidah. Akan terasa nikmatnya mempelajari akidah itu. Iya. Nikmatnya mempelajari akidah tersebut. Ya, karena itu terlihat ya bagaimana Nabi dan para sahabatnya. Manusia-manusia yang dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka tidak memiliki dunia, Allah memenamkannya di atas manusia-manusia yang memiliki dunia. Tatkala mereka menguasai dunia, dunia tidak masuk ke hati mereka, hanya di bawah telapak kaki mereka saja. Iya. Dan ini dari keistimewaan orang-orang yang mengerti akidah yang benar. Ya. Dia akan menjaga, memelihara dirinya dan insyaallah taala akan membuatnya istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan ini sekali lagi perlu pengulangan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang tawakal. Besok kita belajar lagi. Ya, bagaimana tawakal itu? Karena itu merenungi, memperhatikan, ya. Ini dari tugas para ulama. Abu Darda radhiyallahu taala anhu disebutkan kebanyakan ibadah beliau adalah tafakkur. Kebanyakan apa? Ibadah beliau adalah tafakkur. Karena di dalam amalan hati itu ada amalan-amalan yang indah. Andai kata ditegakkan, itu luar biasa pengaruhnya. Ya. Dan memang amalan-amalan badan akan semakin besar pahalanya kalau didukung dengan apa? Kejernian, kemurnian di dalam hati. Iya. Kemurnian di dalam hati. Karena itu banyak dari pembahasan-pembahasan akidah nilainya lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian di antara keindahan seorang itu mempelajari akidah. Akidah yang benar akan memberikan kepadanya keamanan. Akan memberikan kepadanya keamanan. Menghilangkan darinya rasa takut. Allah firman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka ini orang-orang yang selalu mendapat hidayah. Diberi jaminan selalu mendapatkan keamanan. Iya. Maka tidak perlu khawatir orang yang mempelajari akidah yang benar, memiliki akidah yang benar. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan untuknya. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Ya, luar biasa ya kalau kita perhatikan keadaan para sahabat. Ya. Di kondisi-kondisi genting. Ya. Kita ambil contoh di perang Khandaq misalnya. Di Yaumul Ahzab. Sudah dikepung oleh orang-orang kafir dari Ahlul Kitab dan kaum musyrikin. Ya. Bersatu padu untuk membinasakan para sahabat di kota Madinah. Bagaimana keadaan mereka? Allah terangkan di dalam Al-Quran. Perhatikan ya, keimanan. Perhatikan, akidah. Alladzina qala lahumun nasu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadakum imana, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu adalah orang-orang yang manusia telah berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Ya. Bagaimana? Ditakut-takuti para sahabat. Apa jawaban para sahabat? Ya. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka malah bertambah keimanan. Ya. Bertambah keimanan. Dan mereka berkata, Allah lah yang mencukupi kami. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Ya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, hadza ma wa'ada Allahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Perhatikan bagaimana akidah tersebut memberikan keamanan di dalam dirinya. Di kondisi yang sangat genting seperti itu. Iya. Di kondisi yang sangat genting. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Dimuliakan para sahabat dengan iya, diceraikannya musuh waktu itu. Dan tidak disentuh para sahabat oleh kejelekan apapun di perang tersebut. Maka ini dari pengaruh akidah yang benar. Ya, pengaruh akidah yang benar. Ya, baik. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah. Akidah itu memberikan sabat. Memberikan keteguhan kepada seorang hamba. Kekokohan. Ya, dia dikuatkan. Ya, dikuatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit. Ini al-qawlu sabit, tafsirkan oleh sebagian ulama dengan ucapan la ilaha illallah. Ini akidah yang benar. Allah kuatkan mereka di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Di kehidupan akhirat masuk di dalamnya di alam kubur dan masuk pula di dalamnya di mana? Di kehidupan pada hari kiamat. Allah akan kuatkan seorang hamba dengan akidah, dengan keimanan, dengan akidah yang benar itu. Dengan akidah yang benar tersebut. Ya. Kejayaan umat akan diraih dengan akidah yang benar. Ya. Ditolaknya musibah dan malapetaka itu hanya untuk orang-orang yang berakidah benar. Nah, andai kata akidahnya benar dan baik amalannya disertai dengan ketakwaan, tidak perlu khawatir. Ya. Allah firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, perhatikan akidah yang didahulukan disertai dengan ketakwaan, menunaikan segala perintah dan menghindari segala larangan, andai kata mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berbagi berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka dikarenakan perbuatan mereka. Iya. Karena itu sekarang ya, kalau ada manusia ingin mengajak umat kepada kebahagiaan, menciptakan keamanan di tengah mereka, lalu mereka tidak memperhatikan akidah umat, ini namanya orang yang berhayal, orang yang dalam mimpi. Iya. Bagaimana dia bermimpi ingin memperbaiki umat sedangkan dia tidak apa? Memperhatikan akidah umat itu. Demikian pula yang menghendaki keamanan di dalam sebuah negeri. Ya. Keamanan di dalam sebuah negara. Ya. Keamanan tidak akan tercipta secara sempurna kecuali dengan memperhatikan apa? Akidah yang benar. Ya. Walaupun manusia dengan berbagai kemajuannya, berbagai teknologi yang ada sekarang ini, ya, tidak akan bermanfaat tanpa apa? Akidah yang benar. Karena itu sudut pandang ya, orang-orang yang mengadakan pembaharuan, orang-orang yang merupakan tokoh di tengah umat, orang-orang yang merupakan penanggung jawab di tengah umat, mereka harus melihat bahwa pembahasan akidah ini adalah inti perbaikan. Inti perbaikan. Di mana sebuah negeri perhatian terhadap akidah lebih besar, maka keamanan di negeri itu adalah lebih besar daripada yang lainnya. Lebih besar daripada yang lainnya. Iya. Ini kita ungkapkan sebagai suatu kejujuran. Seperti negeri Saudi Arabia misalnya. Tidak ada yang membela. Iya. Tidak ada yang berlebihan pada siapapun. Tapi ini adalah kejujuran. Lihat. Ya. Mana ada negeri yang seaman seperti Saudi Arabia misalnya. Karena mereka punya perhatian terhadap akidah yang besar. Ya. Ketika negara-negara teluk ribut. Ya. Ada kegoncangan-kegoncangan. Mereka saja. Mereka yang tetap di atas apa? Di atas kebaikan. Ya. Dan ini pengaruh dari akidah yang benar. Pengaruh dari apa? Akidah yang benar. Ya, karena itu kalau di negeri ini ingin diciptakan keamanan, ya, ingin ditegakkan keamanan, harus diperbaiki akidahnya. Ya. Dan siapa saja di negeri ini ya, ingin menciptakan keamanan dan ketenangan di tengah masyarakatnya dan dia tidak memperhatikan perkara akidah ini, maka sekali lagi jangan dia berkhayal. Ya. Sebab itu namanya orang yang sedang bermimpi. Ya. Dia masuk ingin meraih buah pohonnya tidak pernah dia tanam. Ya, mungkin orang yang seperti ini ingin mengambil, memetik buahnya, tidak pernah apa? tanam pohon. Ya. Sama dengan sebagian orang yang ya, apa namanya? Hanya meneriakkan khilafah-khilafah Islamiyah saja, mendirikan khilafah. Ya. Betul, kita semuanya menuju kepada khilafah. Ya. Semuanya menuju kepada apa? Khilafah. Ya. Membentuk negara Islam. Ya. Membentuk negara Islam. Cuma konsepnya bagaimana? Ya. Dengan konsep siapa kalian berjalan membentuk khilafah itu? Iya. Kemudian negara Islam ini, itu buah. Itu adalah buah. Karena itu Nabi SAW, awal kali beliau berdakwah ya, di Madinah, ya, bukan untuk mencari kepemimpinan. Iya. Dan membentuk negara Islam ya, di kota Mekah. Sehingga kalau pimpinan negara adalah Muslim, gampang diatur di bawah. Ya. Ini seperti yang disangka ya. Kalau sistemnya semuanya bagus, gampang mengatur rakyat. Ya. Ayo kita main di sistem saja. Masuk parlemen, masuk ini, masuk itu. Ya. Dan ini tidak difikirkan oleh Salafiyun. Ya. Kalau ada sekarang partai-partai mengatakan dirinya partai Salafi, masuk ke dalam parlemen, ya, itu Salafi jadi-jadian. Ya. Tidak mengenal dari manhaj salaf. Ya. Ilmu itu punya kekuatan tersendiri. Ya. Lebih kuat daripada kekuasaan. Tidak perlu salafiyin mencari kekuasaan. Sebab mereka dengan ilmu agama sudah memiliki kekuatan. Ilmu agama disebut dalam Al-Quran dengan nama sultan. Apalagi kurangnya? Ya. Apalagi kurangnya? Ingin kecukupan dalam ilmu agama lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena itu orang-orang yang punya perhatian terhadap ilmu, ya, mengenal jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti akan menghormati jalan tersebut, akan menghormati jalan tersebut. Ya, karena itu tidak usah sibuk-sibuk, ya, dengan urusan masuk, ya, merubah sistem dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Rasulullah hanya memulai berdakwah, ya, mengajak istrinya, mengajak orang yang terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib setelah itu ikut juga. Bilal bin Abi Rabah. Ya. Dari yang kecil ini kemudian menjadi besar. Kemudian menjadi besar. Ya. Akhirnya terbentuklah dengan sendirinya khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah di mana? Di Madinah. Turun perintah berhijrah. Ya. Semuanya ada tahapannya. Ada prosesnya. Ya. Cuman kadang sebagian orang terlalu tergesa-gesa. Seperti kata Nabi, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah satu kaum yang terlalu apa? Tergesa-gesa. Ada waktunya. Ya. Segala sesuatu itu. Biarkan berproses. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kadang memberikan keberkahan pada sesuatu. Ya. Lebih cepat. Ya. Lebih cepat. Dan seorang berusaha, berupaya. Ya. Sesuai dengan jalan. Ya. Sesuai dengan petunjuk. Ya. Kalaupun dia kalah di dalam hal tersebut. Tidak melihat hasilnya. Nah, itu sebenarnya bukan kalah ya. Dia belum melihat hasilnya di masa dia hidup. Itu bukan kekalahan. Ya. Karena itu para nabi ya, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi ada yang pengikutnya cuma 3 sampai 10. Ada nabi pengikutnya cuma 2 atau 1 orang. Ada nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Kalahkah para nabi ini? Salahkah mereka dalam dakwahnya? Kurangkah mereka dalam hikmah dan kebijaksanaan dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Mereka para nabi. Dapat wahyu dari Allah. Tapi itulah ketentuan. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di tengah makhluk. Memang dakwah harus disampaikan sesuai dengan jalannya. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang difikirkan oleh salafiyun. Iya. Karena itu negara Islam, khilafah Islamnya itu buah. Iya. Seorang jangan sibuk mencari buahnya, pohonnya, pokoknya tidak pernah dia tanam. Ya, perbaiki akidah, perbaiki tauhid. Dengan sendiri akan muncul apa? Khilafah Islamiyah. Iya. Baik. Dan ini kalimat-kalimat yang berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah manfaat mempelajari akidah yang benar. Ini banyak sekali ya. Hanya saja waktu membatasi kita. Baik. Dan insyaallah taala saya akan mulai membaca isi dari buku ini, Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Baik. Buku ini telah disyarah oleh banyak ulama kita. Ya. Sekarang yang saya ketahui ada dua syarah tercetak. Syarah yang pertama adalah syarah guru kami, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Ya, dan syarah yang kedua, saya baru melihat kemarin ada pengumuman bahwa bukunya sudah dicetak, yaitu syarah guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali hafizahullahu taala. Ya, dan perkiraan saya syarah yang saya belum lihat syarah beliau yang dicetak ini. Tapi perkiraan saya syarah yang dicetak itu adalah dari rekaman suara beliau ketika mengajarkan Syarh Sunnal Muzani ini. Dan waktu itu yang meminta pelajaran dan yang membaca buku kepada beliau adalah saya sendiri. Ya. Dan itu di tahun 1426 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 23 Jumadis Tsani atau Rabi Tsani, bulan 6. Ya. Dan syarahnya ada saya catat dalam bentuk catatan. Ya, dan ini yang insyaallah taala saya akan termasuk saya pakai di dalam menjelaskan buku ini. Kemudian ada syarah khusus juga berkaitan dengan buku ini, transkrip dari guru kita Syekh Ubaid Al-Jadiri hafizahullahu taala. Ya, beliau punya beberapa kaset rekaman dari daurah beliau mengajarkan Syarh Sunnah ini di beberapa tahun kemarin di Yaman ketika beliau berada di Syihir. Ya. Dan ada syarah-syarah yang lain, dan banyak dari ulama kita ya di masa belakangan ini sibuk ya daurah-daurah ya mengajarkan Syarh Sunnah karya Al-Muzani ini. Selain dari penulisnya yang terkenal ya, juga beliau dari penulis-penulis salaf terdahulu. Ya. Kandungan dari buku ini adalah hal yang sangat indah sekali untuk kita pelajari. Dan tentunya pembahasan buku-buku akidah. Ya. Ini semuanya adalah pembahasan yang dimaklumi. Ya. Pembahasan yang dimaklumi. Dan para ulama kalau berbicara di dalam satu buku, yaitu isi dari buku tersebut sama dengan pembahasan di buku-buku yang lainnya. Karena telah saya terangkan tadi bahwa di dalam pokok-pokok akidah tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita. Baik. Kita akan mulai dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala membaca buku ini. Baik. Ini buku yang menjadi panduan kita di daurah ini. Matannya saya ambil dan saya cocokkan dari cetakan yang terakhir dari Syarh Sunnah. Ini cetakan yang sepegang, cetakan Maktabah Daril Minhaj. Ya. Dan tentunya saya juga masih memakai cetakan pertama. Makai dari cetakan pertama ya. Baik, walaupun cetakan yang terakhir ini oleh muhakkik dikatakan bahwa ada perbaikan-perbaikan. Karena itu ini yang kita jadikan sebagai landasan. Dari isi matannya, kalimat dalam bahasa Arabnya, isi buku ini dalam bahasa Arabnya, itu semuanya kita masukkan di dalam apa? Di dalam panduan yang kita pegang. Ya, sekaligus saya telah berikan terjemahannya untuk memudahkan kita memahami pembahasan-pembahasan penulis di dalam daurah ini. Iya. Dan di sini di buku panduan kita ada dua hal yang saya tambahkan. Yang pertama dari tajuk yang kita letakkan antara dua kurun siku, itu tajuk pembahasan untuk memudahkan kita berbicara di pembahasan apa. Jadi saya beri tajuk-tajuk pada setiap pembahasannya. Kemudian dari setiap pembahasan di dalam tajuk yang telah saya berikan, itu saya akan rinci poin-poin pembahasannya apa. Ya, sebab kadang, dan ini yang saya cermati dari daurah-daurah yang telah berlalu, ya, kadang sebagian ikhwan, ya, ketika menghadapi pelajaran, ya, kurang bisa fokus memahami apa yang diterangkan. Ya, karena itu saya buatkan poinnya, agar supaya dari poin ini, itu inti yang akan saya terangkan. Inti pembahasan yang akan saya jelaskan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang di dalam pelajaran tiba-tiba dia safar misalnya, ya, melakukan perjalanan, ya. Kalau perjalanannya dekat Jakarta aja ya enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya agak jauh sedia sampai jamak kosor, nah ini yang repot ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang safar sebentar, balik lagi, dia masih melihat ada poin pembahasan, bisa kembali lagi fokus. Ya, bisa kembali lagi fokus. Baik. Jadi ini manfaat dari kita memberikan poin-poinnya. Ya, dan poin-poin pembahasan ini bentuk dari istimbat ya. Bentuk dari istimbat akan masail-masail pembahasan yang kita akan uraikan di dalam buku ini. Baik, kita akan mulai membaca buku ini. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Asamana Allah wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Ya, saya mulai baca di halaman 5 ya dari panduan. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dengan ketakwaan dan memberi taufik kepada kami dan kalian agar selaras dengan hidayah. Ya. Baik, di dalam ucapan Imam Al-Muzani ini ada dua inti pembahasan. Yang pertama, beliau memulai buku ini dengan basmalah, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, beliau langsung memberikan doa. Iya. Doa untuk diri beliau dan kepada siapa yang menerima risalah beliau ini. Siapa yang membaca risalah beliau ini. Oke, ini dua pembahasan, kita akan jelaskan arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan terangkan kandungan dan keindahan dari doa yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Adapun Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini disebut basmalah ya kalau istilah ringkasnya. Basmalah. Kalau bismillah saja itu disebut istilahnya tasmiyah. Tasmiyah. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau saya terjemahkan maknanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Merahmati dan Ar-Rahim dan Maha Mengasihi. Iya. Baik, itu terjemahan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mengetahui tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim ini secara lengkap, kita uraikan satu persatu. Ya, dari kalimat yang terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sini dimulai dengan Bismillah. Pakai huruf Ba di depannya. Iya. Bismillah. Isim artinya nama. Artinya adalah apa? Nama. Jadi dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Iya. Dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat seperti ini, pakai ba, kemudian ada kata setelahnya, ya ikut dengan ba, majrur, ini dia punya keterikatan dengan akar kata yang tidak disebut. Dia punya keterikatan dengan sebuah kata yang tidak disebut. Iya. Dengan nama Allah, apa? Kan begitu. Dengan nama Allah, saya membaca. Dia baca, bismillah, kan begitu. Dengan nama Allah saya makan, bismillah. Kan begitu. Dengan nama Allah saya membaca, bismillah. Berarti ada membaca, ada makan, ada apa? Berjalan. Jelas ya? Baik. Karena itu, ya kata yang tidak disebut ini, memang tidak disebut karena penggunaan bismillah boleh dipakai di mana saja. Boleh dipakai apa? Di mana saja. Jelas ya? Ya. Baik. Di dalam keindahan bahasa Arab, ya. Kata yang tidak disebut itu dalam bentuk kata kerja. Dalam bentuk apa? Kata kerja. Sebab kata kerja itu menunjukkan apa? Kadang mengandung makna terus-menerus dan dia lakukan. Iya. Kemudian kata kerjanya ini diakhirkan. Kata kerjanya adalah apa? Diakhirkan. Jadi bismillahnya dikedepankan. Agar supaya menunjukkan makna pengkhususan. Makna pengkhususan. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita membaca ya. Surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka, kepada Engkau. Ya. Ya Allah, kami beribadah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Engkau-Nya dikedepankan. Ya. Padahal asal katanya na'buduka wa nasta'inu. Kami beribadah kepadamu, kami mohon pertolongan kepadamu. Tapi kepada dikedepankan. Untuk menunjukkan apa? Makna pengkhususan, pengagungan. Jelas ya? Jadi dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau dia membaca, dia berkata, saya membaca. Membacanya terakhir. Dia dahulukan nama Allah. Dia dahulukan nama Allah. Dan inilah keberkahan hidup seorang muslim dan muslimah. Iya. Apalagi kalau dia pahami arti Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah paham kenapa dikedepankan, ini akan lebih mudah dia di dalam mengagungkan dan membesarkan Allah ketika menyebut apa? Menyebut Bismillah. Ya. Perhatikan ya, ini hubungan pembahasan akidah akan masuk ke dalam hati. Kalau kita pahami. Dan insya Allah akan berubah ya, penggunaan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita mengerti makna ini. Sebab ini sudah saya ungkap, bagaimana bentuk pengagungan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada setiap surah Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah apa? Surah At-Taubah. Sepakat para ulama, tidak ada Bismillah di depannya. Dan sepakat para ulama bahwa Bismillah masuk di dalam sebuah surah. Itu di dalam surah apa? Dalam surah An-Naml. Ya, tentang surat Nabi Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Baik, adapun selain daripada itu, di setiap surah Al-Qur'an, apakah dia ayat pada setiap surah atau dia adalah satu ayat dijadikan pemisah antara surah? Ya, ini dua pendapat, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Hanya saja lebih kuatnya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah ayat dari Al-Qur'an, tetapi dia bukan ayat pada setiap surah. Dia adalah pemisah antara apa? Setiap surah. Jelas ya? Ini pembahasan fikih. Saya hanya ingin memberikan kesimpulannya saja. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dipakai oleh Nabi. Dimulai oleh Nabi di penulisan-penulisan beliau. Iya. Ketika beliau menulis surat kepada Hiraqal, pembesar Romawi. Iya. Beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau menandatangani perjanjian Hudaibiyah, beliau perintah kepada Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis untuk memulai perjanjian dengan menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ini etika dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipelihara oleh para ulama as-salaf. Ya, mereka memulai buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu di sini penulis memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, saya akan masuk ya ke dalam mana yang lebih mendetail untuk Bismillahirrahmanirrahim ini. Kita ungkap sebagian dari rahasia-rahasianya supaya kita mengagungkan. Iya. Dan melihat keindahan. Memulai penulisan aktivitas dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah, isim di situ. Disandarkan kepada nama Allah. Ini dalam kaidah usul fikihnya, isim mufrad disandarkan kepada alam. Ya, dan ini memberikan makna umum. Memberikan makna apa? Makna umum. Jadi isim nama disandarkan kepada Allah. Jadi seakan-akan dia berkata dengan menyebut seluruh nama Allah. Bukan satu nama saja. Tapi seakan-akan dia menyebut apa? Seluruh dari Asmaul Husna. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini dari keindahan. Yang hendaknya dipahami. Beda ya. Orang yang mengetahui ini dengan orang yang tidak mengetahuinya. Iya. Karena itu orang yang mengetahui bahwa kalau dia baca Bismillah, seakan-akan dia meminta dengan seluruh nama Allah. Ini luar biasa. Iya. Hal yang indah akan dia ketemukan di dalam apa? Dirinya, di dalam hatinya. Iya. Baik. Ba'nya, ini kalimat ba', kalau diartikan dengan ya, itu memiliki banyak makna dalam bahasa Arab. Kadang digunakan untuk makna istishab, halil musahabah, untuk bermakna mengawani. Kadang digunakan untuk makna isti'ana, mengambil pertolongan. Ya. Kadang ada makna al-mulahaqa, sebagai pengikut. Ada makna-makna lain ya. Ini dikenal di kalangan ahli bahasa Arab. Ya, cuman saya ingin menyebutkan di sini. Ya, bahwa makna isti'ana ini tepat untuk ba di sini. Memohon pertolongan. Jelas ya? Sebab seorang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pertolongan. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Az-Zabakhsyari ya. Dia tidak mau mengartikan ba bermakna isti'ana. Tidak mau diartikan. Ba bermakna apa? Isti'ana. Padahal memang dari sisi bahasa Arab bisa bermakna apa? Musahabah. Bisa bermakna yang lainnya, bukan makna isti'ana saja. Tapi Az-Zamakhsyari menolak makna isti'ana. Kenapa? Ya, ini dibangun di atas keyakinannya yang keliru. Ya, saya ingin menunjukkan ya, bagaimana keyakinan yang menyimpang memberi pengaruh dalam mengartikan satu kata, satu huruf. Ya. Karena Az-Zamakhsyari ini berkeyakinan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah di pembahasan takdir, mereka katakan bahwa si hamba perbuatannya, kehendaknya itu perbuatan apa? Perbuatannya sendiri. Kehendaknya sendiri. Jadi kalau dikatakan isti'ana di sini, maka dia sudah apa? Bersandar kepada, menyandarkannya kepada Allah. Dan ini tidak cocok dibangun di atas keyakinan mereka. Jelas ya? Ya, karena itu dia tidak artikan kemana isti'ana. Ya, karena itu hati-hati baca buku Az-Zamakhsyari. Memang betul dia pakar bahasa. Tapi ada pemikiran-pemikiran Mu'tazila, dia masukkan di dalamnya. Ya. Orang yang tidak kuat memasang akidah, sulit untuk menangkapnya. Jangankan kita, ulama-ulama saja, ya seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ulama-ulama saja, kadang ada yang luput pada sebagian bahasa ahlul bidah. Dianggap tidak ada kesalahan, padahal ada masalah di dalamnya. Ada masalah di dalamnya. Ya, perhatikan ya. Tapi seorang kalau dia belajar akidah yang benar, tahu akidah itu, maka dia akan jeli. Ya. Akan jeli di dalam memandang. Baik. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah lafzul jalalah. Artinya yang diibadahi. Al-ma'luh. Mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Dengan penuh kecintaan, pengagungan, dan pembesaran. Ya, dan ini untuk nama Allah insyaAllah ta'ala. Akan saya uraikan nanti di pembahasan yang akan datang. Kita akan uraikan di khutbah hajat penulis. Ya, karena waktu membatasi, saya akan uraikan bismillahirrahmanirrahim saya. Ar-Rahmanirrahim ya. Jadi, Allah lafzul jalalah. Itu maknanya secara global. Ya. Dan di antara seluruh nama Asmaul Husna, nama Allah adalah nama yang paling agung. Ya, karena itu pendapat yang lebih kuat tentang tafsir Al-Ismul A'zam, nama yang terbesar, itu adalah nama Allah. Lafzul Jalalah Allah. Ini adalah Al-Ismul A'zam. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Walillahil Asma'ul Husna. Hanya milik Allah, nama-nama yang maha baik. Ya, ini di empat tempat dalam Al-Quran. Ya. Semuanya dikatakan, Walillahi, milik Allah, pakai nama Allah. Tidak dikatakan Walir Rahman, tidak dikatakan Walir Rahim, tidak dikatakan Walil Aziz, tapi dikatakan apa? Walillahi al-asma'ul husna. Iya. Baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini ataf bayan. Iya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dua nama ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu dari kata rahmat. Ya, kalau diartikan, Ar-Rahman artinya yang maha merahmati. Ar-Rahim artinya yang maha merahmati juga. Ya, cuman kalau di bahasa Indonesia, ya tidak cocok seperti itu ya. Ya, dikatakan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, tapi kalau ditinjau pengasih, ya itu juga penyayang. Kan begitu? Penyayang dia pula pengasih. Nah, sekarang saya kembalikan ke bahasa Arabnya, supaya lurus pemahamannya. Ya. Lebih detail apa pemahamannya? Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim dari kata rahmat. Yang Maha merahmati. Yang Maha merahmati. Ya. Hanya saja kandungan Ar-Rahman, rahmat yang terkandung di dalamnya itu bersifat umum. Dan rahmat yang terkandung di Ar-Rahim itu bersifat khusus. Bersifat apa? Khusus. Ar-Rahman, rahmatnya bersifat umum. Mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia, muslim maupun kafir. Semuanya dapat dari apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikata, kira rahmat Allah untuk orang kafir bisa hidup atau tidak? Hah? Tidak mungkin hidup. Satu aja dari rahmat Allah diambil. Sudah mati orang kafir semuanya. Diambil udara, ada yang bisa hidup? Hah? Ya, tidak ada yang bisa hidup. Kan begitu? Jadi semuanya dengan rahmat Allah. Ini rahmat umum ya? Ya, rahmat umum. Kalau ingin melihat keindahan nama Ar-Rahman ini, luasnya rahmat Allah, perbanyaklah baca surah Ar-Rahman. Ya, itu sudah dibuka dengan nama Ar-Rahman. Ar-Rahman sudah dibuka dengan nama ini. Semua dari isi surah ini mengungkap tentang apa? Luasnya rahmat Allah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu ini surah Ar-Rahman termasuk surah-surah yang sangat menyentuh hati. Iya. Bagi siapa yang melihat luasnya rahmat Allah, banyaknya anugerah Allah dan nikmat-nikmatnya. Apalagi kalau dia menyadari bahwa dia adalah hamba yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat kekeliruan, sering diberi rahmat, tapi banyak mengingkari, banyak dia gunakan pada hal yang keliru. Ini surah kalau dia cermati, indah sekali maknanya. Iya. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Dan seterusnya, disebut dari rahmat yang paling pertama, diajarkannya Al-Qur'an. Iya. Karena itu, mempelajari Al-Qur'an, mengambil ilmu Al-Qur'an, ini rahmat yang paling besar. Rahmat yang paling besar. Ya. Karena itu, hendaknya kita selalu membekali diri kita dengan rahmat ini. Kalau ingin selalu di dalam rahmat Allah, jangan sekali-sekali keluar dari jalur menuntut ilmu. Ya. Jangan sekali-sekali keluar dari jalur apa? Menuntut ilmu. Ini kunci rahmat. Kunci rahmat. Ya. Khalaqal insan. Manusia dicipta dari rahmat Allah. Allamahul bayan. Diajari dia bagaimana cara bayan. Menjelaskan, berbicara. Itu dari rahmat Allah. Ya. Kandungan dari surah kalau diuraikan. Panjang sekali ya. Uraian rahmat Allah. Rahmat yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim, ini rahmat sifatnya khusus. Rahmat untuk orang-orang yang beriman. Rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya. Karena itu, karena para ulama, rahmat kaitannya dengan sifat dzat. Dan Ar-Rahim, Ar-Rahman kaitannya dengan sifat dzat. Dan Ar-Rahim kaitannya dengan sifat apa? Al-fi'liyah. Al-fi'l. Karena Allah memberi rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan untuk kaum mukminin rahima. Allah merahmati mereka. Tidak dibahasakan dengan bahasa apa? Rahmana. Tapi pakai rahima. Ya. Dan dari sini jelaslah perbedaan antara nama apa? Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Ya. Kalau saya simpulkan, ya, memang rahmat pada Ar-Rahman itu lebih luas daripada apa? Ar-Rahim. Karena Rahman sifatnya umum dan Ar-Rahim sifatnya apa? Khusus. Ya, dalam sisi bahasa Arab juga memang kaidahnya seperti itu. Ya, dalam bahasa Arab kaidahnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan pada huruf pada jumlah dalam satu kata itu menunjukkan adanya tambahan makna. Iya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama apa? Dari kata apa? Kata rahmat. Dua-duanya sigha mubalaghah. Tapi Rahman lima huruf. Ra, ha, mim, alif, apa? Nun. Lima. Kalau Rahim, ra, ha, ya, terus apa? Mim. Empat huruf. Lebih banyak hurufnya yang mana? Rahman atau Rahim? Rahman. Kaidah dalam bahasa Arabnya, kalau huruf lebih banyak dalam sebuah kata, itu maknanya ada tambahan daripada yang kurang. Karena itu Rahman lebih luas. Ya. Jelas ya? Baik, jadi perbedaan antara dua ini, nama Ar-Rahman Ar-Rahim dari dua sisi. Ar-Rahman, dia adalah rahmat amma, umum, dan Rahim adalah rahmat khasa, khusus. Ya, kemudian perbedaan yang kedua, Rahman kaitannya dengan zat, dan Ar-Rahim kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan fi'il. Baik. Ini dua hal yang mungkin disimpulkan dari dua nama ini. Dan merenungi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kandungan dari dua nama ini, kita mendalami bagaimana luasnya rahmat Allah. Ini dari ilmu yang sangat indah. Ilmu yang sangat indah. Iya. Dan itu dicatat aja. InsyaAllah dari program-program daurah nanti ke depan, kita akan kaji satu buku yang kita akan selesaikan di dalamnya pembahasan Asmaul Husna insyaAllah. Ya, ada manzuma Asmaul Husna disusun dan ditulis oleh guru kami, Syekh Zaid Al-Madkhali. Indah sekali. Beliau merangkum Asmaul Husna dalam bait-bait syair. Sehingga mudah untuk apa? Mudah untuk dihafal bagi siapa yang ingin menghafalnya. Ya, mudah untuk dihafal. Tapi bagi siapa? Ya, bagi siapa yang ingin menghafalnya. Biar mudah dihafal, tapi kalau tidak ingin menghafal, tidak akan hafal-hafal. Iya atau tidak? Baik. Jadi harus ada semangat ya. Ya, insyaAllah ta'ala di pembahasan Asmaul Husna ini penting ya. Sebab ini dari inti ilmu. Inti ilmu. Dan di kesempatan ini saya akan uraikan. Ini akan berlalu bersama kita. Banyak nama ya, dari Asmaul Husna. Dan insyaAllah ta'ala saya akan sedikit meluas dalam menguraikan kandungan dari Asmaul Husna tersebut. Ya, seterangkan sebagian dari makna-maknanya yang bisa memberikan tambahan pengetahuan kita akan pentingnya ilmu ini dan indahnya memahami Asmaul Husna itu. Baik. Jadi sifat rahmat ini adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Pembahasan yang sangat luas. Allah terangkan luasnya rahmatnya. Allah terangkan bagaimana ya, sebagian makhluk disebut dengan nama rahmat. Seperti sorga disebut dengan nama rahmat. Ya, hujan, angin disebut dengan penyebutan rahmat. Ya. Kemudian diterangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. 99 disimpan di sisinya dan satu itulah yang dibagi di tengah makhluk. Iya. Penyebutan memiliki 100 itu bukan pembatasan. Ya. Bukan pembatasan. Tapi ini semuanya perhatikan ya, bagaimana didekatkan kita untuk memahami ya, keagungan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang ibu, mana tega dia melempar apa? Anaknya ke dalam api. Ya, hewan saja tidak tega dia menginjak apa? Menginjak anaknya. Dan ini dari satu rahmat Allah yang dibagi apa? Di tengah makhluk. Ya, di tengah makhluk. Rahmat Allah lebih mendominasi daripada kemurkaannya. Ya. Dan di dalam Al-Quran dan hadis diterangkan sebab-sebab rahmat. Sebab-sebab datangnya rahmat. Wah, ini kalau saya uraikan semuanya, kita akan berhenti nanti jam 10 malam. Ya. Kita akan berhenti jam 10. Dan ini sekarang sudah, waktunya sudah lewat ya, sebenarnya sudah lewat 20 menit. Tapi kita malam ini tidak apa-apa, tambah 30 menit. Ya. Baik. Enggak ada masalah, tambah 30 menit. Kata itu mana masalah? Ya. Baik. Masih ada dua kalimat ya. Dari pendahuluan penulis. Selesai sudah, saya anggap selesai. Tafsir dari wasmalah. Secara ringkas. Ya. Dengan ini insyaAllah ta'ala kalau kita sudah masuk memperhatikan, merenungi. Ya. Itu beda. Bacaan orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia tahu tafsirnya dan setelah dia tahu. Ya. Apalagi kalau dia membacanya. Dengan apa? Menghadirkan makna dari apa yang dia baca. Ya. Dan disinilah letak apa? Letak perbedaan orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu. Iya. Baik. Kemudian penulis rahimahullah membuka dengan doa. Dan ini doa yang sangat indah, sangat agung, dan kita sangat memerlukannya. Sangat memerlukannya. Kata beliau, "Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa." Semoga Allah melindungi kami dan melindungi kalian dengan ketakwaan. Iya. Dari etika para as-salaf di dalam mengajarkan ilmu, mereka memulai ya, majelis tersebut dengan mendoakan hadirin, didoakan keberkahan, didoakan rahmat, atau didoakan taufik, ya, dan sebagainya dari doa-doa yang dipandang diperlukan untuk hadirin. Iya. Demikian pula dimulai oleh penulis di sini. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Dari etika doa, ketika seorang menyebut dirinya di dalam doa dan disebut juga orang lain, maka hendaknya dia dahulukan dirinya dahulu, kemudian diikutkan orang lain. Ini dari etika apa? Etika doa. Dan itu telah syah di dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu penulis di sini memulai dengan siapa? Dirinya dulu. Afamanallahu, semoga kami dijaga oleh Allah dan kalian juga dijaga oleh Allah. Bittaqwa, dengan ketakwaan. Iya. Beliau memohon kepada Allah untuk diri beliau dan untuk kita yang membaca buku ini. Semoga kita semua diberikan perlindungan, diberikan ismah, diberikan ismah penjagaan. Iya. Yang menjaga kita dari segala hal yang membahayakan. Menjaga kita dari segala kejelekan. Menjaga kita dari segala penyimpangan. Iya. Dan penjagaan ini itu didapatkan dengan apa? Dengan ketakwaan. Karena itu beliau katakan bittaqwa, dengan ketakwaan. Iya. Sebab takwa ini adalah penjagaan yang menjaga seorang hamba di atas petunjuk. Memelihara dirinya dari kejelekan. Memelihara dirinya dari kejelekan. Iya. Karena itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asbahani dan disebut pula oleh para imam yang lainnya dari Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Iya. Talq ibn Habib ditanya di kondisi fitnah. Fitnah yang sedang menyala. Iya. Fitnah yang sedang menyala. Dikatakan kepada beliau, wahai Talq ibn Habib, apa yang kita lakukan menghadapi fitnah? Fitnah yang menyala ini. Kata beliau, idza hajatkumul fitnah fa'tfi'uha bittaqwa. Apabila fitnah menyerang kalian, sedang membuat prahara di tengah kalian, maka padamkanlah fitnah itu dengan ketakwaan. Ya. Perhatikan bahasa as-salaf ya. Indah sekali fikih mereka. Padamkan dengan apa? Padamkan dengan ketakwaan. Iya. Maka ditanyakan kepada beliau, apa itu takwa? Kata Talq ibn Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, kamu tinggalkan karena takut terhadap siksaan Allah. Ini yang disebut dengan apa? Takwa. Menjalankan segala ketaatan karena mengharapkan pahala, meninggalkan segala larangan karena takut siksaan Allah. Ya, dan seluruh ketaatannya serta perbuatannya meninggalkan kemaksiatan itu dibangun di atas petunjuk, dibangun di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mana takwa? Ya, asal kata takwa itu dari kata wiqayah. Ya, artinya adalah tameng, tirai yang melindungi seorang, melindungi seorang. Kalau seorang membuat antara dirinya tirai, ya, dengan tirai ini dia dilindungi, maka itu namanya takwa. Ya. Dan itulah hakikat takwa sebenarnya. Sebab seorang hamba dengan ketakwaannya, dia melindungi dirinya dari api neraka. Dia melindungi dirinya dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bahasa-bahasa para ulama kita beraneka ragam di dalam membahasakan kata takwa ini. Di antara kalimat-kalimat indah dalam pembahasan takwa, pembahasan terhadap kalimat takwa, kata Ibnu Abbas, al-muttaqun alladzina yahdharuna minallahi wa uqubati. Orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dari Allah dan berhati-hati dari siksaannya. Iya. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kata beliau, ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Ya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah Allah ditaati, tidak boleh dilakukan maksiat kepadanya. Allah selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Dan Allah selalu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Iya, tidak boleh dikufuri. Nah, maka ini definisi dari takwa. Dan takwa memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah yang disebut oleh penulis ini, al-isma, penjagaan dari kesalahan. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan tentang orang-orang yang bertakwa, innal ladhina attaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau ia ditimpa, disentuh oleh gangguan syaitan, segera mereka mengingat. Iya. Segera mereka apa? Mengingat. Maka seketika itu mereka pun melihat dengan sangat jelas. Ini orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bukan artinya orang yang bertakwa itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Ya, sebab tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam apa? Dosa dan kesalahan. Ya. Tapi dengan ketakwaannya ini, kalau dia disentuh oleh syaitan, segera dia ingat. Segera dia ingat. Begitu dia teringat, sudah sadar, maka seketika itu pandangannya lebih tajam lagi. Dia sudah pernah terjatuh dalam sebuah lubang sekali, dia sudah mengambil pelajaran. Tidak akan jatuh di situ untuk kedua kalinya. Ini orang yang apa? Orang yang bertakwa. Ya, kalau memang dia bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba tersebut dengan ketakwaan. Dan diantara mana ismah dari ketakwaan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan takwa itu sebagai furqan, sebagai pembeda. Ya, dengan ketakwaan dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ketakwaan dia mampu membedakan antara jalan syaitan, ya, yang membawa kepada maksiat, dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengantarnya kepada apa? Kepada surga. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Dia mampu, punya pembeda. Dan takwa adalah cahaya bagi seorang hamba. Cahaya ini penerang, menjaganya, melindunginya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Pasti Allah akan memberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmatnya. Dan akan memberikan untuk kalian sebuah cahaya, kalian berjalan dengannya. Kalian berjalan dengannya. Ya. Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Iya. Baik. Dan banyak lagi dari manfaat-manfaat ketakwaan, ya, yang dengannya seorang hamba dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipelihara dengan ketakwaan tersebut. Iya. Kemudian dalam kelanjutan doanya, penulis berkata, وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لِمُوَافَقَةِ الْهُدَى. Dan semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepada kalian untuk mencocoki petunjuk atau agar selaras dengan hidayah. Nah, ini diantara hal yang sangat penting, ya, di dalam kehidupan. Seorang memohon agar supaya selalu di atas hidayah. Iya, selalu di atas hidayah. Tadi saya sudah singgung ya, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu permohonan hidayah. Agar supaya kita dikuatkan di atas hidayah. Diberikan keteguhan di atas hidayah. Iya. Diberikan keteguhan di atas hidayah. Dan ihdinas siratal mustaqim dibaca di sini, seorang memohon supaya dia continue di atasnya. Ya, karena itu dalam bahasa Arab, ya, kata yang bermakna permohonan atau perintah itu punya dua makna. Makna yang pertama mengadakan perbuatan, dan makna yang kedua untuk continue di dalamnya. Continue di dalamnya. Kalau saya katakan kepada anak saya misalnya, ambilkan air, itu artinya mengadakan perbuatan. Dia pergi membawakan air untuk saya. Tapi kalau anak saya sedang makan, terus saya katakan, ayo makan. Apa artinya itu? Artinya, teruslah apa? Makan. Lanjutkan makannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua makna. Ya. Dua makna pada perintah maupun permintaan. Dan di sini tatkala seorang hamba memohon kepada Allah, ihdina, ya Allah berilah hidayah kepada kami. Bukan artinya dia belum punya hidayah. Tapi supaya dia dikuatkan di atas apa? Di atas hidayah. Karena itu kata para ulama, hidayah itu dua macam. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas apa? Di atas jalan. Iya. Dia begitu mengenal Islam, masuk ke dalam agama Islam, ini dia sudah dapat hidayah menuju kepada jalan. Sudah dapat hidayah menuju kepada apa? Kepada jalan. Dia sudah, ibaratnya tadinya tidak berada di atas jalan Islam, dia kenal keislaman, dia dapat hidayah ke jalan Islam. Begitu dia sampai memijak jalan Islam, maka dia perlu kepada hidayah yang kedua. Ini hidayah di atas jalan. Supaya dia ikuti jalan Islam ini lurus. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Jangan sampai dia belok lagi ke belakang, keluar dari jalan. Iya. Tapi hendaknya apa? Dia berjalan dengan jalan yang lurus. Dia perlu kepada hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua. Dan inilah yang diminta oleh penulis di sini. Limuwafaqatil huda. Supaya kita mencocoki apa? Mencocoki hidayah. Dan ini nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar. Iya. Dan mencocoki hidayah itu, ya di sini ada rahasianya ya. Ya, dan ini disebut di pembahasan ilmu balaghah di dalam penulisan bahasa Arab. Ya, penulis membawakan doa atau membawakan khutbah-khutbah pendahuluan bukunya, hal yang mengesankan isi yang akan dia bahas. Karena akidah ini adalah kunci yang menjaga seorang hamba, menyelamatkan seorang hamba, dan akidah ini adalah sumber petunjuk, maka beliau berdoa dengan doa ini. Jelas ya? Beliau berdoa dengan doa ini. Asamana Allahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian untuk selaras dengan hidayah. Iya. Selaras dengan hidayah. Satu poin lagi yang ingin saya ingatkan, bahwa hidayah itu harus selaras ya, muwafaqah. Iya. Karena itu harus mencocoki. Dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seperti yang saya gambarkan tadi, itu harus persis. Ya, karena itu para ulama mengatakan bahwa seorang yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila dia mencocokinya pada 6 perkara. Dia mencocokinya pada apa? 6 perkara. Yang pertama, dia cocoki pada apa? Sifatnya. Iya. Pada kaifiatnya. Yang kedua, dia cocoki pada jenisnya. Yang ketiga, dia cocoki pada bentuknya. Iya. Dia cocoki pada bentuknya. Dan yang keempat, dia cocoki pada jumlahnya. Kemudian yang kelima, dia cocoki pada waktunya. Dan yang keenam, dia cocoki pada tempatnya. Pada tempatnya. Ya, kalau Nabi SAW menuntunkan sesuatu diikat dengan 6 perkara ini, maka harus dicocoki seluruh dari 6 perkara. Barulah dia sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Ya, disyariatkan sholat isya 4 rakaat. Bolehkah dia sholat isya 5 rakaat? Jawabannya tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan sunnah. karena tidak mencocoki jumlah. Iya. Dan kaifiat. Jelas ya? Bolehkah dilakukan sholat isya besok di waktu duha? Hah? Di waktu siang? Jawabnya tidak boleh. Sebab itu tidak mencocoki apa? Tidak mencocoki waktunya. Iya. Harus sesuai dengan waktu. Jelas ya? Maka demikian setiap ibadah kalau ingin dikatakan cocok dengan sunnah, diperiksa enam hal ini. Diperiksa enam hal tersebut. Ya, sebab banyak seorang ya yang mengatakan, oh ini sunnah. Oh ini cocok. Tapi kalau diperiksa apakah cocok dengan enam perkara, ya banyak kadang dari perbuatan tidak cocok dengan enam perkara itu. Iya. Jelas ya? Maka ini dasar. Ya. Yang hendaknya diperhatikan. Bagaimana seorang itu muwafaqah di atas huda. Sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk. Iya. Dan untuk sesuai dengan petunjuk ini, itu memang dia harus memiliki akidah yang lurus dan dia memiliki pemahaman fikih yang baik. Ya, dengan itulah dia akan sesuai dengan petunjuk di dalam agama kita, petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya kira ini dulu ya untuk pembahasan di malam ini untuk sesi yang kedua. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pembahasan berikutnya. Pendahuluan penulis di sesi yang ketiga besok pagi insyaallah setelah sholat subuh. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti masalah tanya jawab kita akhirkan ya. Di waktu insyaallah di akhir sesi kita akan berikan waktu untuk tanya jawab. Nah, sekarang yang paling penting bagaimana kita memahami materi ya, dan kandungan dari akidah yang diuraikan oleh penulis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita semua, memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan dan niat yang kuat di dalam meraih kebaikan untuk kita semua dan membangun ketakwaan kepadanya serta beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ibadah. Ya, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.